1, 2, 3 Steve Chen bekerja di Facebook untuk beberapa minggu sebelum ia keluar dan memulai usaha sendiri yaitu YouTube. Wow. Secondary amines adalah senyawa kimia pewarna rambut yang jika beraksi dengan polusi dapat memicu kanker. Wow, mengerikan sekali, Bung. Mau tahu? Mau tahu? Mau.